Jatuh. lepas ku terhenti hanya ku teringat kepadamu. Yeah. Jabar Mahkota, selamat sore dan selamat bersenang-senang. Terima kasih. dah jalan kasih tersampaikan sementara kau pilih melawan getir hidup tanpamu. layar berlayar. Akhirnya ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, debu berduri menusuk hati. Thank you. Thank you. sedia. Terima kasih. Rindu hatiku. Coba melupakan. cintamu. Hanya sayangmu itu yang aku rasakan. Tahu pernahkah kau merasakan tentang jauhku yang lama kau tinggalkan, yang lama kau campakkan di sini. Thank you. biasa, Nisa Pantura. Payung hitam sudah terlampaui. Kau punya nih kasih. Wow. Mantap dan luar biasa sekali Nisha Pantura.